Bermula ihsan itu apa hai ihsan? Berbuat baik. Itu terjemah dulu deh. Ambil daripada perkataan Arabnya asah, orang panggil sulasi mujarrad dia hasuna yahsunu husnan. Terjemah dianya elok, baik, bagus. Itu Melayu kita deh. Hasuna yahsunu husnan, terjemah Melayunya elok yo, bagus yo, molek yo. Itu dia. Cantik lawa yo, lah banyak lah orang Melayu deh. Tu dia hasuna. Kemudian pindah mari buat orang mengaji kelima dia tahu ba'if'al. Ahsana yuhsinu ihsanan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dalam Quran yang kata tak? Wa in apa nama? In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Ini kata. Dalam Quran sebut guna kata ahsan, ahsan, ihsan. Banyak dalam Quran sebut. Baik. Melayu kita gapanya ihsan tu? Ihsan dari segi terjemah bahasanya, dia kata dia berbuat baik. Tiap-tiap buat benda molek, ihsan lah namanya. Buat benda molek, buat benda baik, buat benda comel, ihsan lah. Kalau bahasa dia kata, tamdi lah kita kata deh. Itu dia. Ini kata buat baik, boleh baik. Itu asal terjemahan, atau terjemahan bahasa dia panggil. Tapi dari segi makna, apa dimaksudkan? Kata dia, dengan maknanya, ini dia panggil makna. Pasal ini terjemahan. Maknanya hak pengertian daripada lafaz. Maknanya mengerjakan segala perintah Allah. Mengerjakan segala perintah Allah kita lakukan lagi nah, dengan elok yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Itu dia. Lepas tu kita hulur kelik. Mana segala perintah Allah? Misalnya seperti sembahyang. Itu hak misalnya. Dan puasa dan sebagainya. Puasa apa semaya puasa. Gapo lagi sebagai tu dia panggil bayan orang ngaji ibarat daripada segala yang disuruh tu. Tiap-tiap kalau hak dia disuruh kita buat tu mengerjakan segala perintah Allah dengan elok. Ha tu kata ihsan. Kita mengerjakan segala perintah Allah dengan elok. Elok lagi pula yang mencukupi segala syarat-syarat. Kalau kita buat tak mencukupi syarat tak panggil ihsan. Nah sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Khalid bin Rafi' dia telah maya sampai 2-3 kali. Nabi dak suruh dia irji anta fasalli fa innaka lam tusalli. Gih klik maya semula gih. Yani semaya semula kerana kamu belum semaya lagi. Ha ini. Nabi menafikan semaya sedangkan dia semaya 3 kali. Semaya pertama suruh semaya. Semaya yang kedua suruh semaya semula. Semaya yang ketiga suruh semaya semula pula. Tu dia dek. Maknanya ada semaya pertama Nabi suruh semaya. Semaya kedua Nabi suruh semaya. Jadi suruh semaya sampai 2-3 kali Nabi kata muntak semaya lagi. Ha ni tempat nak-nak sakti. Nak-nak sakti betul mana? Kerana dia buat tu tak mencukupi rukun dan syaratnya. Maka bila tak mencukupi kedua syarat, dia dunia dah perintah Tuhan. Hai dah. Tuhan suruh dia semaya, dia semaya. Bukan dia tak semaya, tak payah mengerjakan segala perintah Allah. Mana dia kerja semaya tu. Tapi kerja pun tak cukup rukun syarat, pada maknanya tidak mengerjakan. Nah sebab itulah nak panggil ihsan itu mengerjakan segala perintah Allah dengan elok. Lagi pula ia mencukupi segala syarat-syarat. Nah sebab itulah ulama letak wahi kaedah dia kata apa nama wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tu dia pasal tiap amalan mereka yang beramal dengan tak tahu dia panggil maka amalan dia tu ditolakkan dan tidak diterimakan dia pasal tu pasal dia tu mengerja tu junya perintah tapi tak kena dengan hak orang nono. Ni maka nak kena dia tu dengan apa? Dengan kita tahukan syarat dia. Kita pernah tahu kan rukun dia. Karena rukun dia syarat adalah panggil ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai. Rukun dia syarat itu ialah barang terhenti atasnya oleh nak sah nak jadikan sesuatu. Mana tak boleh jadi sesuatu kalau tak ada dia. Nak semaya, tak boleh jadi semaya kalau tak ada rukun. Semaya, tak boleh sah semaya kalau tak ada syarat. Habat itulah dengan mencukupi rukun dan syarat. Maka bila sebut rukun, sebut syarat, dia tubik dua pula situ. Ada hak rukun yang bahasa zahir, ada pula rukun hak bahasa batin. Syarat ada hak bahasa zahir, ada syarat hak batin. Tengok mana syarat hak zuhir. Tidakkah setengah pada syarat itu kena suci? Semaya itu ni kata syarat setengah pada suah semaya syarat kena suci. Suci daripada apa? Suci daripada najis yang tiada dimaafkan, satu. Dan suci daripada hadas. Sama ada hadas kecil dan hadas besar. Itu apa panggil apa tu? Itu syarat zuhir. Pahak batin, hak batin. Ketika kita semaya apa kena suci juga. Suci apa? Sucikan hati daripada syawawi, daripada segala campur eh, kita semaya kerana apa? Nah, suci juga. Bukan kain je suci. Lagi tu kan? Bukan tubuh, badan, tepat, jadah dan sebagainya suci. Hati pun kena suci. Hati dia panggil, syarat kena suci tu hebatin. Kalau kita tu semaya dengan kain suci, tepat jijak suci, katalah tubuh badan suci, lepas mani, lepas basuh dan sebagainya, suci cukup dah suhir tu. Tapi hati kita dah semaya ni dah ada capuran kerana lain daripada Allah. Awak panggil semaya kita tu tidak ihsan. Cuma sekadar hukum kata sah. Semaya kita tu sah dah. Kerana rukun zahir kita buat sempurna, rokok sujud. Syarat zahir kita buat sempurna, semaya kita sah. Pedahnya gugur fardu wajib atas kita. Itu pedah. Tapi kehasilan tak ada. Kerana syarat batin kita tak ada. Hati kita tak suci. Hanya mana kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hingga ke akhir ayat. Itu dia panggil syarat suci. Begitu beradak kebelak. Radak kebelak satu pada syarat semaya. Kita kahu kata kebelak balik ni. Atas kata menghadap jihad ataupun ain pada zain yang timan ni. Kita pun hadap lah. Itu syarat zahir. Syarat batin? Kena berhadap juga. Kita dah hadap siapa pada batinnya? Menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dah semaya, hati dah beradak ke yang lain, maka semaya kita tu dilupukan fahla fadilatnya. Itu dia panggil syarat badak tu. Zahir batin. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Tu syarat beradab hak batin. Ada apa beradab hak zahir? Iaitu fawalli wajhaka syatarul masjidil haram. Tak gitu kan? Tu dia masalah ihsan. Itu masalah ihsan. Jadi ada. Jadi iaitu dengan mencukupi segala syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Maka kita bubuh situ. Sama ada syarat yang bahasa zahir atau batin, bubuh situ. Tu dia. Tengok rokok. Rokok. Kita menyaji rokok. Hak sah apa nama hak pada zahirnya rokok secara mana rukun nak memada. Dia kata tunduk kita bokok kepala sekira-kira tangan yang pertengahan dengan kejadian tubuh kita. Kalau letak di kepala lutut nasihat siapa? Sama ada nak kilah siku nak lepas hidup berayung gitu pun tak ada hak. Asal kita tunduk bokok sekira kalau letak tangan di kepala lutut nasihat siapa? Madalah rokok. Tengok sunat tangan dia letak di kepala lutut. Boleh buat bertukar gatik situ. Kalau tak saya letak pun tak ada apa asal tunduk sekian tu. Lepas tu hak sunatnya dia suruh pergi sama belakang dengan tekak punggung ke safihatil wahidah seolah-olah papai sekepi. So saya boleh jadi tinggi tengah. Itu kan? Dia kata tunduk pegang di betis. Tinggi tengah. Jadi bongok situ. Ada setengahnya nyolok pegang di atas pada lutut. Pala cokong pada dia menyitar benda. Jadi tak sih. Hak nak-nak sama supaya papai sekepi. Itu hak sunat suku pula tu. Hak wajibnya tunduk kita sekira kalau letak tangan nak saya siapa. Hak tangan yang pertengah saya dan kira hak jadi yang tak sama. Dari dia, madu lah. Itu makna rokok. Kamu dia, hati kita, rokok ni apa arti? Rokok batin lagu mana rokok batin. Rokok ni berarti besar rokok ni. Sabit tu lah syarat kata siapa rokok ke makhluk kosak besar kupur lalu. Tak besar makna perbuatan dia. Tak itu ya. Gidak rokok abad tu lah kita nak jaga, nak hormat kau, kita nak lalu depan. Lalu biasa tak apa. Lalu sikit dia harap apa tu rugi lah. Tak ada buat menyokok tak boleh. Menyokok siapa hak rokok tak nak boleh tu. Haram tu hukum tu. Dia dah tahu. Lalu dia maaf dia. Tu dia tahu dah dia cukup dah dia. Sahabat apa? Sahabat tunduknya panggil arti besar. Arti besar. Sahabat tak ada tunduk kepada makhluk. Ada pun panggil kamnak. Ada panggil inhinak. Inhina Arab panggil tunduk kepala sikit. Dia panggil kamna. Hak tu Arab panggil makruh ya. Makruh ya. Itu selama tidak ada darurah. Kalau ada darurah tu harus paksa kena tunduk. Kalau dia mau kandak pada tunduk, tak tunduk tak boleh lah. Cuma masalah besar tunduk lah. Tapi sama kita tak ada apa tu makruh. Itu bukan dia orang panggil bukan masuk di dalam kata tunduk ke apa dah mata-mata akad tangan orang panggil ini satu bagi kebesaran orang agama lain. Dia ada tahiyah dia panggil tahiyah. Tak ada apa dah. Itu dia deh. Baik. Kemudian tak kalut tu kita klik mari nak ayat apa kan? Nak ayat kata rokok pada zuhir nak tahu saat ni. Sepuluh dobit saat ni lah. maka hati pun nak suruh kita teringat kepada perbuatan ini adalah kita dah tunduk tanda kebesaran kepada Allah tunduk. Dapat ucap dalam itu Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Tuhan ada tunduk, mulut kata mahu, kita klik mari nak rakyat apa kan? Nak rakyat kata rokok pada zuhir nak tarah saat ni, podobik saat ni lah. Maka hati pun nak suruh kita teringat kepada perbuatan ini adalah kita dah tunduk tanda kebesaran kepada Allah tunduk. Dapat ucap dalam itu Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Tuhan ada tunduk, mulut kata Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, yang Maha Besar. Ha, hati pun nak suruh kita ingat ke begitulah. Ha, kita mengandungi arti yang sah. Ha, kita panggil zahir batin nanti mai sama. Kalau kita tak ada hak batin, hak zahir saja kita ada, ihsan kita tak ada. Gitu. Ihsan kita tak ada. Ha, ini masalah deh. Habis. Ha, sebab tu kita kata seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Taala. Jaga tu seolah-olah. Ha, dia ayat-ayat dah tu. Ah, dia di hadapan Allah Taala. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia akan Allah sekalipun, yang tidak melihat dengan mata kepala sekalipun, pada pandangan mata hati mesti ada rasa gitu. Rasa kita ada berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Nah, sabit itulah Nabi ketika Jibril buat rupa manusia mari tanya di hadapan sahabat ramai-ramai, dia kata akhbirni anil ihsan. Nabi jawabnya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu bahawa aku menyembah Allah, aku beribadah kepada Allah seolah-olah aku lihat dia. Fa illam takun tarahu, maka jika aku tak lihat dia pun, fa innahu yaraka, maka bahawa Allah melihat dia ketika. Nah, oleh yang demikian kita kena usaha hati wei ada dekat ingat semua ni pasal khosyuk ni. Tidak masalahnya khosyuk, tazallul dia sebut dah. Dalam semai tak ada khosyuk, khobok, tawallud, tazallul yang sebut, pernah tawakul sebut dia. Tak tipak dalam semai. Itu semua panggil ihsan. Baik. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga. Syarat bagi sempurna. Yes? Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Tengok semaya. Kalau tak ada ihsan, semaya sah. Asalkan rukun hak zahir kita buat kena, syarat hak zahir kita buat kena, semaya sah. Kan? Kenapa? Kerana ihsan bukan syarat bagi sah dah. Begitu juga masalah orang nak masuk Islam, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata comel lafaz serta dia reti berkuat ijma dan dia kata dengan bersungguh hati dia nak masuk. Hukum kata Islam lah. Walha masa dia kata tu boleh jadi ada kerana lain. Kerana dia bergila kau perkuat Islam kalau kita kata. Ada satu-satu tujuan kalau kita kata. Orang panggil pihak dalam tidak ihsan lagi. Pihak dalam tidak ihsan lagi. Sebab kira dari segi zuhir kata dah dia tu Muslim lah. Gitu tak? Kerana bukan syarat bagi sah. Syarat bagi sempurna. Gitu tak? Ihsan ni syarat bagi sempurna. Arti Islam tak sempurna lagi kalau tak ada ihsan. Begitu juga semaya kita tak sempurna lagi kalau tak ada ihsan. Ada pun dari segi sah cukup dah. Tak ada ihsan sah asalkan ada hak zahir. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, lagu mana weh? Dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun dan tidak ada ikhlas dan tidak ada khusyuk dan tawaduk. Ikhlas arti membersihkan hati daripada segala campuran. Tidak khusyuk, khusyuk ni makna tetap, tetap hati. Dan tawaduk, tawaduk ni berasa rendah diri. Semua tu sifat hati belakang tu. Nah, sifat hati belakang. Tapi suruh pun sifat hati, dia ada zahir luar. Tapi bila pelik temung apa ya, dia tidur bingal. Balik guling kat main tekak dekat jenayu. Ngatuan dia, weh Allah. Orang panggil apa tu? Kerana tawaduk dia kenal tuan dia tu, jadi rendah diri. Walhal dia, kalau fikir kita pada. So, tu misal tak kucing. So, lagi misalnya tak bapak beruk. Orang hak kemala beruk tak kira tu kadang-kadang nak sama tinggi dengan tuan. Tapi yang berkenyah kalau dengan tuan dia. Dengan kita nampak jauh tu, ha. Tapi nampak tuan, kenyah tak awal sungguh. Nah. So, orang panggil tawabok dia renuh sungguh dengan tuan dia. Tazalu dia hina sungguh dengan tuan dia. Dia ingat mungkin dia beri nasi ke dia, dia beri air ke dia. Dia tengok tu, nyokong dengan tuan dia. Tak ada kata lagi kenyah dulu dengan orang lain yang ni. Ha, ni pun sepatu lah. Kita nak jadi kenyah berkera. Woi. So, dia berkenyah kita ni. Duk semaya dah tu duk ha. Ha lagi. Tengah duk semaya tu duk ha lagi tu. Ya tengok hati kita, Allah huduh sungguh hati kita. Ha, tengok lagi dia. Nak wayak kata bekan itu kena dengan tepat. Eh? Ah, tu dia. Tepat dia mau nak mengamuk ayo bekan sungguh. Tapi kalau tepat dengan tuan, Allah dia punya sungguh tak lawan. Ha, ni putus-putus tepat sarok suruh kita moyok. Ha, kita moyok sungguh lah. Tepat sarok suruh kita berani. Ha, kita ha sungguh lah. Taring dia panjang mana tak rasa kita kikir. Ha, tu dia. Ha, hak sarok suruh kikir, kikir sungguh ni kata masalah balah boleh ni. Kita kikir sungguh. Tapi hak tepat suruh kinyah, kita kinyah sungguh. Ya Allah, kita kinyah. Tuan. Ha, tu dia masalah. Kan nak kacak benda molek, nukuh lalu lah. Ha, tapi kalau memang tak molek, kita kikir cuk taring sungguh. Ha, tu nak ayat kata isnajah aku tu. Ha, ni pun sepatulah makam isan, tu pun makam isan aku. Hadah. Ha, itu makna katanya. Maka dinamakan dia orang tidak berbuat elok ha? Bila tak ada syarat dia, tak ada rukun dia dari segi batin, tak ada. Ha, itu dia. Dan tidak ada ikhlas, tak ada bersih hati. Supa kata air yang begini-begini, bila kita capok, siapa-gapa. Kita bergarang kulis buku ya. Rasa air payah-payah dah lalu dah. Air pada mulanya tawar sejuk, tapi bila kita berubah garang kulis buku. Orang yang berasa air dia tercegak, bila pak saya, ah, dana ni berasa payah. Tentu dia mau ada hubung. No. Kita kena selalu. Ni pun semaya kita suatu juga suci bersih. Tapi dia kita capur gaya lah buku yang sudah lah. Adalah jadi engkau lah. Ha ni pun suatu lah. Maka ikhlas kena bersih daripada capur-capur lah. Itu ikhlas. Ha, khosyak. Khosyak arti tetap. Tetap mana hati kita tenang. Hati kita tenang. Semata-mata kerana Allah. Dan tawaduk berasa rendah diri. Ha, tepat hati suruh rendah. Ha, hak lagu tu dinamo, oh, bila orang tak ada hak tu, dinamakan dia ada orang seorang tu, dinamo seorang dia tidak berbuat elok. Mana orang tu bukan muhsin. Ha, bukan muhsin. Sedangkan Tuhan kata, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Banyak sekali ayat orang tu dah. Wa kazalika najzil muhsinin. Banyak sekali ayat orang tu. Dia ada wayak orang molek, wayak orang baik. Saya kata, ha, begitulah kami balas, akan balas yang orang yang buat baik. Orang buat baik dengan orang kami tak mensia-siakan. Innallaha sesungguhnya Allah la yudhi'u tidak mensia-siakan. Ajral muhsinin balas orang buat baik. Ha, balas orang buat baik Tuhan tak mensia-siakan. Tapi apakah dimaksudkan buat baik dalam syarak? Dia kadang-kadang lurus dengan syarak tu bercanggah. Nama buat baik kita panggil dari segi kita buat baik. Panggil baik. Tapi syarak bila jahat. Habis tu kita kena mengutamakan syarak. Seperti kita kata. Kita pergi rumah satu ya. Bini dia tu baik orang. Ha, pakai baju nak kerak tu memang elok. Abang mana ni? Tak ada dah. Naik dulu dah biar dah tak ada. Naik dulu tak puas hati tak naik mari dah tak apa. Kita pun nak dekat akak air bukan cek. Kita pun raya Allah baik sungguh ini mama. Kita kata walhal dia tu memang kelubung kodak gapo pun ada depan dan ni baik kepada sarong. Eh? Pada sarong baik kepada sarong. Tak baik pada sarong. Tapi kita panggil baik. Dia mulut molek betul-betul. Allah baik. Sungguh ingat orang lagi pulak. Haa baiknya, baiknya. Haa ni, ni salah ni. Kadang-kadang kita sebagai suami marah. Oh, oh saya dia mau mari tadi. Mari cari dia mau apa. Dia mau tak ada. Haa pelik. Pada dia mau tak ada panggil naik. Tak nak panggil. Namun dia mau tak ada rumah. Oh pasal dia mau ni tak boleh supaya saya mari rumah. Haa ya tu lelaki je jahilnya. Ya Allah, hukum sarang tak boleh lewat itu. Baik, baiknya saya ni suku nanti kita tak ada. Kita betul nak dia tu. Mungkin abang tak ada rumah nak main anu. Bahkan sarang suruh mulut dia suruh pekuk mulut. Eh? Ah, memang ada rumah. Hodok. Oh, ha, suruh pekuk gitu. Tak boleh buat kecak. Beralus tak boleh. Takut jadi kita mah. Kita ni marah ke bini kita tak panggil saya naik rumah. Jangan kita kena faham. Hak sarang panggil baik dengan hak kita panggil baik tu bertekah kadang-kadang. Nampak payah kata. Eh, banyak orang tengah marah lah ke isteri. Tak panggil saya main rumah tak boleh supaya. Entah mana lagi saya nak supaya. Hanya jadi marah. Kenapa hai? Kenapa hai? Allah sarang besar. Dan itu kan? Haa, nampak payah malah ada. Maka tidak sempurna lah kata dia. Maka tidak sempurna lah agama Islam. Dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah. Lepasnya tidak mustahak terima pahala. Ha, tak layak nak terima pahala. Kenapa? Karena tidak buat baik. Zahir rupa saja buat baik. Ha, sahabat ni lah dengan adanya syurga dan neraka ni akan timbulnya tepat pada rupa orang ni zahir baik tapi hakikat tak baik. Kenyataan eh, akan jelas. Ha, sahabat ni lah kita kadang-kadang kita tengok rupa baik, cakap baik, gapo segi apa nama kedudukan baik tapi dari segi hakikat tak baik ni kita tak tahu. Sebab tu Nabi kata wa hisabuhum 'ala Allah. Kira eh sebelah dalam lah, atas Tuhan. Hati. Kita main zahir jadi, main zahir jadi. Zahir dia mau baik, tak baiklah zahir ni. Anak itu je. Tapi dari segi hak batin lagu mana kita tak tahu. Bila tak tahu, wahisabuhum ala Allah. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila yang mengucap dua kalimah syahadat, zahir ke semaya, zahir ke keluar zakat, dia lah dah lah. Ya lah dah lah. Siapa Nabi? Bila diminta oleh sahabat dia, kerana dia kerja buat ke Nabi tu bergiat-giat di belakang mata, bila Nabi panggil tanya, dia kata, "Dak Rasulullah, dak tu siapa berupah depan Rasulullah." Rasulullah marah pula kau orang mai wayak ke dia. Walhas mati. Sebagaimana cerita turun ayat mai menjelaskan bahawa Nabi jolo. Mana? Ketika suatu di dalam kumpulannya masa di Madinah, jadi puak-puak munafikin duk mesyuarat, duk buat rancangan. Dia kata, "Nanti kita balik ke Madinah, kelak kita akan buat satu rancangan, kita akan halau puak Islam. Kita akan Islam, oh, halau ke puak mukmin." Dia ada rancangan dia. Nah, sama dia ni dengar oleh setengah-setengah sahabat dengar. Mari wayak ke Nabi. Kata demo tu duk buat rancangan nak buat puak-puak Nabi, puak-puak mukmin. Bila siapa beritahu Nabi, Nabi panggil lah. Panggil, mari tanya. Mu ni ada rakyat. Kata mu tu pergi-pergi, ada kata pergi-pergi. Sungguh ke tak? Tak, ya tak, tak, tak, tak, tak. Ha, panggil orang ni kata, dia kata sungguh. Tak, mana mu tak ada kata? Siapa bersupah, dia berani bersupah. Bila berani bersupah, tak kata? Nabi pun, hakal dan bakal lah. Ha, kerana dia bersupah, tak ada ni. Rehinya, betul lah dia. Jadi kawan ni, kalau oh lah kata sahabatnya, aku duka cerita tak dalam. Muka aku pergi rakyat ke Nabi, muka aku sungguh. Tapi Nabi tak percaya ke aku kerana kawan bersupah depan Nabi. Muka orang beloknya berani bersupah nak bohong. Oh lah duka cerita aku, saya tak tahu kamu malu ke Nabi lagi. Walhai, takut ke atas Nabi tu. Ha? Tapi akhirnya Tuhan tolong, hak benda bahagia Tuhan tolong, lama banyak dia tolong. Akhirnya turunlah ayatnya, mai cerita kan. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfadhu. Apa tu? Quran sendiri mari berita kata sungguh Muhammad hak dia temui wayak kamu, kata puak ni dak buat rancangnya, dia kata kepada puak ni, dia kata puak Madinah, la tunfiqu ala man 'inda rasulillah. Mu jangan dia sanggup puak hak mana-mana, puak muhajirin Mekah hak mari dak tupai dak Madinah. Karena puak muhajirin yang mari dek tupai dek Madinah, puak Ansar Madinah lah dek tolongnya. Kalau sekira puak ni tak tolong, nak makan puak-puak ni lahir pelik berat Mekah. Bila lahir pelik berat Mekah, mamak kau kurai orang dia. Ha ni tak ada peluang untuk nak kurai dia. Tu mainnya dia. Mana dia ni rakyat lah kalau ni kata sungguh, tapi bila dia bersupah kata dah habis saya. Moga kita ni pakai buah tu, hei tak itu lah. Mati mu kata kat tu pergi-pergi orang yang rakyat, dah wallahi mu ada kata. Hanu ala hanu. Baik lah. Tapi dia hak sebenar sungguh kawan ni, letu sungguh dia ni, lama banget dia sebenarnya tu. Perak ayat tu, amai turun. Tu lah wayak. Perak muka dia. Pani wayak diri. Kata mereka itu kata sungguh. Maka Tuhan jawab, walillahi khazainus samawati wal ardh. Dan bagi Allah gedung langit dan bumi. Eh, mananya kaya seseorang senang, seseorang kemudahan. Tak Allah Ta'ala beri, bukan dia mudah sanggup. Dia dah perasaan situ lah Tuhan kata. Allah Ta'ala sanggup, Tuhan dah milik gedung langit, gedung bumi, dia nak beri siapa apa boleh. Tapi tak ada Allah, walakinnal munafiqina la yaqahum. Tetapi orang munafik dia tak faham benda ni. Tapi dia kecep sah itu. Tunggu ayat tu Nabi, tunggu. Tak apa, kena teko. Tapi walaupun kena, bila sahabat minta, ya Rasulullah izin pada kami. Kami nak buat demam ni sekali sebagai kerana dia buat jahat Rasulullah sangat ni. Rasulullah kata tak boleh. Kerana kita ni, disuruh dia pada Islam, dia Islam dah. Tak, dia tak suka punya orang tu kata Muhammad duk bunuh orang Islam ni. Dia tak sel lagi. Di sini kita boleh ambil kerti bahawasanya bila Islam pada zahir ke Islam lah. Seadalah buruk secara mana, hak tu wahisabuhum ala Allah. Allah akan muzahir lah kata. Tapi itulah tak badulnya lah kuana-kuana bakal benarnya karut sungguh dia akan timbul. Habak tu kata orang tua kata anak mah puluh tahuk di mana pun selah di seluruh mana kita berkala. Kalau temaga celup sinar lilik pun lambat banyak, dia akan timbul ke lehak asli. Itu ya. Ingat gitu sudah, kita duduk situ ya boleh duduk. Di situ tidak serabut perut kau mikir kali tu dah. Ingat gitulah insyaAllah tak pernah hilang serabut perut sikit ya. Itu dia. Habis kita berhenti di dunia hadis panjang depan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam.